luar biasa pada orang sendiri. Akan tapi masyarakat kita ketika ditanya kenapa Anda melakukan demo, kami tidak demo, kami melakukan aksi damai katanya. Kenapa melakukan aksi damai? Bukankah dengan cara-cara nasihat seperti yang kata-kata tadi bisa terselesaikan? Sudah, kami sudah nasihati, tapi kami mengalami jalan buntu sehingga kami harus aksi damai seperti ini katanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa Islam itu punya power katanya, punya kekuatan yang luar biasa, jangan diremehkan. Agar PKI katanya dan Cina tidak menguasai bumi ini. Dan lagi yang mensupport mereka, mereka selalu mengandalkan ungkapan Buyangka. Kalau agama Cinista, kemudian kita tidak bereaksi, gantilah baju mereka dengan kain kafan. Itu yang membuat mereka giroh, seolah-olah ini adalah jihad. Jadi saya itu dibombardir dengan berbagai macam argumen-argumen seperti itu dari teman-teman yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan. Pertanyaannya nopo ini? Pertanyaannya? Hal semacam ini bagaimana kita menyikapi yang mempunyai argumen-argumen seperti itu? Yang katanya jalan buntu tidak bisa. Ketika jalan buntu sudah terjadi, maka tidak doa seperti yang dikatakan Ustaz, tapi harus melakukan aksi-aksi damai seperti itu. Masya Allah. Pertanyaannya abot banget nih. Pertanyaan cukup berat dikarenakan berkaitan dengan hal-hal yang berskala nasional. Saya menjawabnya dari sudut pandang syariat. Ngerti nih, saya kasih buka juga dulu supaya jangan dianggap jawabannya politik. Saya jawab dengan sudut pandang syariat. Yang pertama adalah berkaitan dengan permasalahan demonstrasi atau aksi. Yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah apakah dibenarkan dalam Islam menuntut hak, menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi, mengerahkan massa, unjuk rasa. Ini belum perlu jawab. Kalau kita mau buka dan membaca fatwa-fatwa ulama-ulama besar kita masa kini yang muktabar sisi ilmunya, mereka semuanya menyatakan tidak dibenarkan secara Islam. Mohon maaf, para ulama kita menyatakan cara-cara demonstrasi itu bukan datang dari Islam. Itu cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin meniru cara-caranya orang kafir. Maka yang namanya hak tidak dituntut dengan cara demonstrasi. Aspirasi tidak ditunaikan, disampaikan dengan cara demonstrasi. Yang ketiga, Islam itu tidak bisa dibela dengan cara demonstrasi. Kenapa? Dikarenakan asal hukum perbuatan tadi bukan dari Islam. Entah dikatakan demo damai, aksi damai, apalagi yang kasar, tidak boleh. Yang paling penting adalah ini berkaitan langsung dengan pemerintah. Yang di demo itu penguasa. Itu yang sangat-sangat melanggar, ingat, dalam pandangan Islam, dari fatwanya para ulama kita, itu bertentangan dengan asas Islam. Ini yang pertama. Catatan baik. Ini fatwanya ulama besar. Mohon maaf. Pihak-pihak yang mengeluarkan fatwa pembolehan, mohon maaf, itu rata-rata dinilai oleh para ulama orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang, berseberangan dengan akidah Islam yang saya terangkan tadi. Penjelasannya. Ini yang pertama. Mudah-mudahan. Yang kedua, ketika mereka mengatakan jalan buntu, itu klaim. Harus ketiga secara kenyataan. Tadi gitu. Sudah belum menasihati? Sudah. Ya sudah. Langkah kita itu hanya menasihati. Hanya menasihati. Kata Rasulullah SAW, فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَجَّمَهُ عَلَيْهِ. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW menjelaskan upaya menasihati penguasa, diminta jangan di depan khalayak ramai. Ambil tangan penguasa, empat mata dengan dia, nasihati penguasa itu. Kata Rasul, kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, si rakyat sudah menunaikan kewajibannya menasihati penguasa. Sehingga rakyat hanya dituntut untuk menasihati dengan cara baik, tidak dituntut hasil. Paham itu. Yang dituntut menasihati, tidak dituntut hasil. Dan nasihatnya harus dilangsung pada pihak penguasa. Dan diupayakan sudah. Kita membaca dari tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh nasional, ketemu langsung dengan pihak pemerintah. Itu sangat bagus. Dinasihati. Aspirasi. Selebihnya selesai. Diterima, alhamdulillah. Diterima, sudah selesai tanggung jawabnya kaum muslim. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mohon maaf ini. Ketika mereka mengerahkan massa yang sedemikian rupa untuk aksi, untuk unjuk rasa dan segala macamnya dalam pandangan syariat, itu caranya kurang. Apalagi mohon maaf ini, di tengah-tengah mereka tetap berbagai macam hal-hal yang mengundang polemik. Bapak-bapak mengadakan sumatan. Bapak di masjid, di jalan raya. Gimana? Imamnya di panggung. Gimana? Itu kan mengundang polemik. Katanya apa? Ini sekapan tidak ini? Polemik. Pada aksi yang pertama, muncul keributan. Ini maksudnya, ilusinya ada pelemparan bom dan segala macamnya. Kacau, chaos di bagian akhir. Itu yang saya khawatirkan, ada pihak-pihak yang menunggangi aksi tadi untuk kerusuhan. Tidak, tidak, sangat-sangat jauh. Ya, sangat-sangat jauh. Jadi, asal perbuatannya tidak ada berarti. Itu kenapa terjadi jalan buntu, mohon maaf nih, dikarenakan cara yang ditempuh tidak sama. Buntu, dan saya katakan bukan buntu, melebar kemana-mana. Gimana? Awal mula niatannya adalah untuk menunjukkan aksi, menyikapi aksi penistaan Al-Quran oleh sosok bulan. Nah gitu ya, tujuannya supaya terdakwa. Intinya supaya dipenjarakan. Memang begini. Nyatanya sampai detik ini kaum muslimin sudah mengeluarkan segenap kemampuan power mereka, masih berkutat pada kata-kata terdakwa. Gimana? Prediksi yang dipandang oleh para kalangan takal bisa. Takal bisa. Setiap pihak yang ia berusaha menjadi saksi, jadi pelapor, dibalik sama mereka, dipenjarakan mereka. Gimana? Kita tinggal mengamati. Justru dipenjarakan. Yang melaporkan, dipenjarakan. Itu permainan. Makanya itu permainan. Duduk sama mereka. Akhirnya melebar. Penerokan di mana-mana. Ciamis, penerokan. Bogor, penerokan. Jabar, penerokan. Itu kan antara pro, pihak pro dan pihak kontra. Gimana? Itu bahaya. Itu sudah. Sampai detik ini masih tersangka. Oh, dijebloskan kan tidak? Sudah berapa kali aksi? Masih situ-situ. Karena bahkan terbalik, banyak dijebloskan semua, dilaporkan balik sama mereka, jebloskan semua yang penjara semua. yang langsung tersangka, langsung berdakwah. Yang ini bulut berdakwah terus. Mohon maaf, itu bukan karena muslim tidak punya power, tapi caranya kurang sana. Caranya ketika kita jadi aksi, saya juga mengamati aksi sedemikian besar. Orang yang sedang di demo, ya dipermasalahkan, sampai di rumah. Gimana? Itu di posting, sampai di rumah dia dan tim-tim anunya di rumah nyantai, mengamati perkembangan dalam layar kaca dari televisi yang ada. Dia ketawa aja, di foto, selfie segala macam, dia ketawa-ketawa. Artinya apa? Mohon maaf, tidak ngetek. Gimana? Tidak ngetek. Ibas yang berikutnya adalah pihak tadi, orang tadi yang dipermasalahkan justru mendapatkan penjagaan yang sangat efektif. Yang sebelumnya seperti itu. Gimana? Rumahnya dikawal, ratusan polisia ketat. Kemana-mana ketat, semuanya ketat, pasukan ketat, betul-betul sedikit ketat. Imbas seperti ini. Jadi, sementara pihak-pihak berusaha untuk menekan dia, disikat sama yang lain. Jadi, saya katakan bukan karena umat Islam tidak punya power, besar powernya, tapi masalahnya cuma satu. Caranya tidak bisa. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya kepada kaum muslimin kalau cara yang ditempuh tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau mau tahu kaum yang terjadi di tengah-tengah aksi tadi. Macam-macam. Karena khawatir dengar yang sebelah ini, Pak. Di kiri apa ya? Di kiri kan echo-nya itu terlalu semangat di kiri banget. Pernah ketika dalam aksi itu di jalannya dilafalkan selawat Maria. Selawat Maria, Pak. Itu dalam kacamatanya para ulama kita, di dalamnya itu ada kata-kata syirik. Itu memohon kepada Rasul supaya diselesaikan permasalahannya, supaya diselesaikan hajatnya. Minta kepada Rasul, kepada Allah. Itu pelanggaran besar. Dalam aksi mereka, itu langsung mereka menohok penguasa. Kan datang tuh. Apa sih dengan tiga ya, yang pertama itu? Datang. Itu langsung, seperti itu. Penguasanya langsung ditekan seperti itu. Itu melanggar dengan syariat. Terlalu banyak, Pak. Bagaimana mungkin datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kalau caranya tidak sesuai dengan Allah? Saya kasih gambaran sekilas. Ketika perang Hunain, ini yang memimpin langsung adalah Rasul dalam jihad di sabilillah. Rasul sebagai panglimanya langsung. Di dalamnya para sahabat yang mulia. Ada yang Allah mualaf baru masuk Islam, ikut perang itu. Dalam perang Hunain terjangkiti penyakit ujub. Ya. Merasa bangga dengan jumlah pasukan. Muncul ujub. Apa yang terjadi? Jarum parut. Di awal, perang jarum parut. Begitu semuanya kembali kepada keikhlasannya, kepada keburusannya, perjuangannya karena Allah. Kembali kuat. Jadi, kata para ulama kita, sumber power, sumber kekuatan kaum muslimin itu pada iman dan takwa kepada Allah. Jadi, selama umat Islam bertakwa kepada Allah, istiqamah dari sunnah, betul-betul mengamalkan Islam dengan baik dan benar, di situlah sumber power umat Islam yang tak terkalahkan. Dan itu yang sangat-sangat ditakuti musuh-musuh mereka. Terbukti di zamannya Rasul, perang-perang zamannya Rasul, di zaman Bakar Siddiq, di zaman Umar Khattab, penaklukan-penaklukan berbagai macam kota-kota dan wilayah-wilayah musuh-musuh agama menjadi wilayah Islam, itu bukan bukan karena muslimin sejatinya condong. Mereka suruh masih apa artinya kodenya aja kurus krempeng gitu pakai pangkat panah biasa. Mereka luar biasa senjata terus lengkap semuanya kalah. Bukan karena senjata, bukan karena jumlah pasukan, tapi intinya di sini iman dan takwa yang ada pada kaum muslimin ketika mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pertolongan dari Allah dengan itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi pribadi mereka sendiri. Anfusihim. Itu dimulai dari pribadi-pribadi. Dengan poin-poin tadi yang saya baca. Saya bilang, Muslim yang taat, Muslim yang sabar, yang beristighfar, bertobat kepada Allah, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Itu akan menaikkan ke penguasa kita. Jangan dihinakan, jangan dihujat. Jadi jangan disulut kemarahannya dulu. Dia akan dia tenang, boleh-boleh dia sendiri. Yang penting tenang kondisinya, tidak chaos. Tenang, nyaman, tentram, muslimin berupaya menggedar masukan. Nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Mendoakan kebaikan, istighfar, taubat. Terus sedikit. Hasilnya akan luar biasa. Ya enggak instan simsalabim ada tokoh. Apakah kerja katanya simsalabim tau-tau soleh. Ya enggak. Proses. Banyak perlu kesabaran. Saya sudah sampaikan di kalangan para teman-teman kita orang. Dan saya sekarang mereka pada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan suara saya sekarang. Hari-hari ini adalah hari-hari ujian akidah. Hari-hari ujian prinsip keimanan. Di mana kita diuji dengan sosok seorang penguasa yang digambarkan yang banyak kekurangannya. Kebolehannya, kemungkaran segala macam. Itu ujian. Apakah kita masih dengan akidah kita yang lurus? Apakah kita betul-betul mengamalkan bimbingan Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Kalau kita masih lurus, insya Allah kondisi akan berubah. Tapi kalau salah dalam menjalankan prinsip, salah dalam beraksi, akan semakin runyam, akan semakin meruwet, akan semakin parah keadaan. Sekali lagi, Islam tidak akan mungkin dibela, ditolong dengan cara-cara yang melanggar Islam. Jangan baik. Islam itu hanya bisa ditolong dan dibela dan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dengan cara-cara yang dibimbingkan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasallam. Itu perintah. Maksudnya. Yang tadi yang pernyataan sabda-sabda Rasul itu terkalahkan oleh pernyataan seorang dia angkat dari mana? Sesungguhnya jadi mereka itu lebih menghibur-hiburkan semangat berdasarkan pernyataan dia. Pernyataan Buya Hamka yang disebutkan tadi itu tidak terlalu dipahami sejauh ini. Beliau hanya mengingatkan kepada kaum muslimin pentingnya sikap membela agama. Sikap membela agama, membela Allah, membela Rasul, membela Al-Quran, membela Islam. Itu jelas kesepakatan kaum muslimin. Kalau kaum muslim tidak punya jiwa semuanya itu mending mati aja. Tapi kan membela agama tidak harus dengan cara-cara yang melanggar agama. Kita semuanya sepakat. Siapa saja yang menistakan Allah, dia kafir. Itu kesepakatan para ulama. Kita sepakat. Siapa saja yang menistakan Rasul, dia kafir. Siapapun yang menistakan Al-Quran, dia kafir. Siapapun yang menistakan agama itu, maka dia kafir. Itu kesepakatan semua ulama kita. Dan Muslim, demikian sikap. Itu akidah, prinsip. Maka dengan masalah aksi, lain-lain pembahasannya. Kalau aksi harus dengan cara-cara yang tidak yang diperbolehkan satu ngasih masukan ngasih nasihat dengan cara yang baik. Gimana? Yang dianjurkan mendoakan kebaikan. Dan juga yang saya bacakan yang saya bukan poin-poin tadi. Jadi bukannya muslim itu tidak punya power ya, bukannya muslim itu tidak mau untuk beraksi. Tapi ditinjau dulu secara syar'inya. Kalau itu syar'i akan tampil semua kaum muslim, insyaallah. Ketika apa kenapa Mbak itu saksi? Bukannya tidak mampu, tetapi tidak mau karena syariatnya tidak memberikan bimbingan ini. Jadi langkahnya harus tepat dengan bimbingan-bimbingan syariat. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan hawa nafsu, tidak menggunakan akal murka. Semua dengan bimbingan-bimbingan agama ini. Kita mengamati, terus kita mengamati bagaimana kondisi yang ada. Sikapnya selalu dengan bimbingan syariat. Saya kira cukup sekian ini dalam sejarah pengajian di sini paling lama ini. Berikut Pak. Bagaimana apa ini? Wah. Saya telah mendengar bahwa seluruh Islam atau orang Kristen atau orang Islam Muslim itu mengatakan atau mengucapkan salam kepada orang Muslim. Salam. Ya. Jadi masuk kita harus menjawab atau mengucapkan salam balik dengan Pak Ustadz tadi mengatakan walaupun siapa penguasa harus didoakan gimana? Baik. Kalau ada seorang yang non muslim mengucapkan salam kepada kita dengan lafaz salamnya kaum muslimin ya, assalamualaikum, maka dijawab dengan kalimat waalaikum. Itu pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan dijawab setimpal waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jika dikatakan waalaikum, dia monggo. Dikatakan waalaikumsalam, dia monggo. Itu babnya salam, Pak. Tapi kalau untuk mendoakan lain, Pak. Kalau dia orang yang kafir, orang yang non-muslim, tidak boleh didoakan dengan kebaikan kecuali doa hidayah masuk Islam. Paham ya? Lain dengan orang yang fasik. Kalau muslimin yang mau didoakan semua kebaikan, semoga dia dikasih kesolehan, dikasih petunjuk jalan, dia jalan akhir. Boleh dia masuk. Tapi kalau yang kafir, tidak boleh. Semoga bapak siapa ni? Betul. Ya, orang kafir dia. Didoakan dengan hidayah masuk Islam. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia dengan Islam. Semoga Allah berikan dia menjadi muslim. Boleh. Kalau lagi, jadi menjawab salam itu tidak, tapi mendoakan itu diriji. Boleh mendoakan orang kafir, tapi doa khusus mendoakan hidayah masuk Islam. Itu kalau dia masih hidup loh Pak. Kalau muslimnya sudah mati kafir, tidak boleh mendoakan apapun untuk mereka. Tidak boleh. Paham? Allah yang kafir. Jadi beda-beda Bapak. Ada yang tanya pakai kertas ini, memberontak penguasa apakah bisa disebut sebagai tindakan terorisme? Iya, itu tindakan terorisme, pelakunya teroris, dan dalam bahasa akidahnya para ulama disebut dengan orang khawarij. Seorang yang punya pemahaman khawarij, sebuah sekte yang dikenal memberontak penguasa. Nah, jika bagaimana dengan ungkapan yang ada bahwa Islamnya itu judulnya saja terkait dengan siapa ya? Penguasa. Oh, penguasa. Bagaimana dengan ungkapan sebagian orang itu muslim berdiri saja itu? Masya Allah. Saya mau tanya sama bapak sekalian, apakah kita memang disyariatkan untuk menilai hati seseorang? Jawabannya justru dalam Islam kita itu disuruh dan hanya diperbolehkan menghukumi orang secara zahir. Batinnya Allah yang tahu. Makanya di saya terangkan tadi di atas, ciri-ciri keislamannya adalah ketika mengerjakan syiar, syiar Islam yang nampak kayak sholat, itu kan nampak nih, sholat jamaah, jumat, itu nampak, dia umroh, haji, itu nampak. Terkait dengan hatinya serahkan kepada Allah. Dan Rasul juga hanya menyebutkan poin-poin yang nampak. La ma'atawusidu musmalah. Jangan berlota. Selama mendidikan. Batin bukan urusan kita. Dan tidak boleh putar-putar kalau batin ini. Masa mau di bongkar datanya penguasa. Sik, tak boleh di sik. Apa ini batinnya ini? Oh kafir tak? Wah, tidak boleh lah. Kita justru hanya menghukum secara zahir. Tidak boleh secara kecuali kalau penguasa itu menampilkan kekufuran yang sangat-sangat nyata, gamblang, tidak ada titik aling-aling. Ya sudah, maka dia kafir, disikapi sebagaimana menyikapi penguasa yang kafir. Ya dia seorang kafir. Jelas. Betul. Tahu-tahu Kristen, tahu-tahu Katolik, tahu-tahu Protestan, tahu-tahu Hindu, tahu-tahu Buddha, ya wis nyata. Sebenarnya dia sholat, tapi kadang-kadang juga karena menghormati yang agama lain, maksudnya itu gimana? Jadi sholat. Belum. Itu masih ada kesamaran, Pak. Makanya kalau aku mengatakan dalam satu berarti sholat dalam Bukhari Muslim, illa antara kufran bawahan indakum ini nabaitul. Dikecualikan kalau kamu oleh masyarakat melihat para penguasa kalian kekufuran yang bawah, yang nyata, gebleng. Dan kamu punya buktinya di Jawa. Jadi kalau akhirnya masih muslim, maka sikap muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia mazlum. Jadi tolong akhirnya saja Pak, yang batin-batin serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap masyaallah, ini mana apa ini? Nah, kita ini mewajibkan secara setiap tahun itu kita dikenakan wajib pajak baik bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, apa hukum daripada pajak seperti tahun ini? Jadi nasihatnya para ulama kita terkait dengan hal ini adalah dianjurkan dan disampaikan kepada kaum muslimin untuk membayarkan ya, kewajiban-kewajiban pajak yang dibebankan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa, karena Rasul mengatakan isma wa ati wa in qara wa aqada malah dengarkan kamu taati penguasa kamu walaupun mengukur punggung kamu dan mengambil harta, maka tunaikan. Jadi kita menunaikannya dalam mereka mentaati penguasa seperti saja pahala. Mereka mengambil harta kita dengan cara yang zalim, yang susah mereka. Yang penting itu mereka supaya tidak ada gejolak fitnah tengah-tengah masyarakat. Bayar aja. Dan kenyataannya kalau nggak dibayar, ya nggak mau apa. Itu muntah ya. Kalau kita tidak mentaati, artinya kita tidak tahu kepada Allah. Kalau kita sengaja tidak mau bayar pajak karena nggak mau tahu pemerintah, jadinya ya jatuh dari rumah niatan. Jadi tunaikan niatkan ibadah kepada Allah yang mengatakan kepada perintah. Secara kenyataan kita lihat tunaikan juga bakal ditunggu. Ini betul. Tamu banyak pak. Wah tamu pusing lah. Ibu saya pada dulu pus. Pak PBB, bilal, siapa TU. Nah, pajak dari motor. Ini tinggi, motornya tinggi. Rangka pejagat, monggo. Mobil itu ini ke tengah, monggo. Perlu saya udah. Terkeluar. Orang ini, kok konon beritanya, katanya negara kita ini pemasukan yang paling besar untuk negara dari pajak ini. Mudah-mudahan. Jadi negara masih memerlukan uluran tangan rakyatnya. Jadi ya dibantu dengan lillahi ta'ala. Dapat pahala. Yang kerudung bawah, mana gak dapat pahala. Apa lagi? Cekapin? Suka apa? Pun suka. Pun lalu lima. Ya, jazakumullah. Ya, semuanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan para syariat yang dari saya bacakan hanya ayat, hadis, keterangan para ulama. Sedikit pun tidak ada pandangan politik dalam kajian kita kali ini. Tidak ada rekaman yang pribadi, semuanya dari penjelasan yang para ulama kita. Semoga bermanfaat dan semua ke depan kita diberi taufik kepada Allah Azza wa Jalla sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat, dan menyikapi fenomena penguasa-penguasa yang ada yang dianggap zalim dan segala macamnya dengan cara-cara syar'i, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taala memperbaiki kondisi semua penguasa kita jadi hamba Allah yang taala yang bertakwa kepada Allah, diberi anugerah oleh Allah azza wajalla kroni-kroni yang juga salihah, dan semoga Allah subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa kita, negara kita dari semua makar-makar musuh-musuh bangsa dan musuh-musuh negara, dan semoga Allah subhanahu wa taala menyelamatkan semua kaum muslimin dari makar-makar musuh-musuh mereka, dan semoga Allah subhanahu wa taala menghancurkan, meletakkan, merejam semua pihak-pihak yang punya makar-makar jelek terkait dengan tanah-tanah negara kita dan terkait dengan semua kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.